Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani fiddin wal akhawat, para talabah rahimani wa rahimakumullah, bagi ini pelajaran kita membaca kitab Mutamimah Al-Jurumiyah. Nah, dan pada pelajaran kita yang lalu kita membahas tentang alamatul i'rab, dan masih pada pembahasan alamatul i'rab. Nah, barakallahu fikum, yaitu pada sekarang wa'amal alifu, itu ya. Wa amal alifu, apa itu sudah ya? Wali nasbi, itu. Iya, wa amal alifu fatakunu alamatan linasbi. Iya, enam. Wa amal alifu, betul. Silakan bergantian, Mas Abdul Aziz membaca bergantian nanti. قال المؤلف رحمه الله تعالى وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الستة نحو ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ونحفظ أخانا ونقول رأيت حماك وهناك أن كان ذا مال وأما الكسرة فتكون نعم. نعم. Qala al-musannif rahimahullah wa ammal alifu, adapun alif, fatakunu alamatal alamatan linasbi fil asma'i sittah. Alif menjadi tanda bagi nasab pada asma'u sittah. Nah, apa saja asma'u sittah, Abu Muhammad? Nah, isim-isim yang enam yaitu abuka, akhuka, hamuki, kemudian fuka, dhumalin, dan satu lagi yang terakhir apa? Hanuka. Nah, hanuka itu asma'u sittah ya. Nah, Abu Sufnat, asma'u sittah beramal, asma'u sittah di i'rab dengan i'rab huruf, yaitu marfu' tandanya wawu, mansub tandanya alif, majrur tandanya ya, jika memenuhi syarat. Iya kan? Apa saja syaratnya? Syaratnya satu, harus mufrad. Syarat pertama mufrad, tidak musana, tidak jamak. Yang kedua mudof. Yang ketiga mudofnya tidak kepada, tidak kepada ya mutakalim. Yang keempat yaitu tidak, ya, tidak terkena tazkir. Nah, barakallahu fikum, itu untuk yang lima isim. Kemudian untuk yang enam isim ya, atau lima isim. Kemudian untuk famun, untuk fuka dan dumarin ada tambahan. Fuka harus terlepas dari mim. 6. Kemudian dhumalin harus mudhaf kepada isim jenis. 6. Yang dhahir. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan. Lahu contoh makana Muhammadun aba ahadin mirjalikum. Syahidnya di situ aba, aba ahadin. Asma'u sitanya memenuhi syarat. Pertama dia itu mudhaf. Ya, aba mudhof, ahadin mudhof ilai, ya. Yang kedua, mudhofnya bukan kepada ya mutakalim. Yang ketiga yaitu dalam keadaan mufrad, bukan musana, bukan jamak. Yang keempat, tidak ditaskir. Nah, terpenuhi syarat. Maka ketika terpenuhi syarat, i'rabnya dengan huruf, yaitu mansub tandanya alif. Nah, di sini mansub. Kenapa mansub? Karena sebagai khobar untuk kana. Khobar untuk kana. Silakan di i'rab Abu Muhammad. Antum baca sekalian i'rab. Makana Muhammadun aba ahadi min rijalikum, ma manafiyah. Kana fi'lu madin naqis, tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Muhammad isim kana marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhamma adh-dhahirah, wa huwa ismu kana aba khabar kana wa alamatu raf'ihi khabarkana khabarkana mansub mansubun wa alamatu nasbihi al fathah al zahira wa alamatu nasbihi al alif niabatan anil nasbi niabatan anil fathi. Naam, alamatu nasbihi alif niabatan anil fathati li'annahu asma'u sittah. Naam. Wahwa mudhaf ahadin mudhafun ilai majrur majrur wa alamatu jarrihi al kasrah al zahira li'annahu ismul mufrad. Min rijalik min rijalikum min harfu jar rijalikum jar majrur bimin wa alamatu jarrihi al kasrah al zahira wahwa mudhaf kum fi mahri jarin fi mahri jarin mudhafun ilai mudhafun ilai. Iya, ahsanta. Nah, berikutnya wa nahfadhu akhana, yang tadi apa terjemahannya? Maka na Muhammadun aba ahadim min rijalikum. Nah, Muhammad bukanlah bapak salah seorang dari kalian. Nah, wa nahfadhu akhana, kami menjaga saudara kami dan kami menjaga saudara kami. Yes, Pak Santa mau mencoba i'rab? Belum, ada. Belum. Abu Sofnat. Wa nahfadhu akhana i'rabuhu wa nahfadhu wawu al-wawu atof. Wawu harfu atfin. Wawu harfu atfin. Wa nafadhu fi'lun mudhari'un marfu'un. Naam. Litajarudihi litajarudihi minan nasibi wal jazimi wal jazimi. Wa alamatu rafihi adhamatu zahirah. Naam. Akhana akhana maf'ulun bihi mansubun. Wa alamatu nasbihi al alif niabatan anil fathah li'annahu minal asma'u sittah minal asma'i sittah wa huwa mudhaf wa na dhamirun mutasilun mabniun ala sukun ala sukuni fi mahali jarin mudhafun ilaih. Iya, ahsanta. Wa ra'aitu hamaka wa hanaka. Iya, Pak Ahmad. Apa artinya ra'aitu hamaka dan saya melihat saya melihat yang terbaik dibaca kasro ya hamaki wah ra'aitu hanaki wa hanaka, aku melihat iparmu. Naam. Dan anumu. Naam. Apa i'rabnya? Wawu harfu atfin. Aitu wawu atfin ra'a fil madi mabniun ala fat tu dhamir muttasil fa'il. Ya. Hama kama maf'ulun bi mansubun wa alamatu raf wa alamatu nasbihi al alifu niyabatu anil fathi. Ya, wa huwa mudhaf wa huwa mudhaf wa kaf dhamir muttasil mabniun ala fathi fi mahalli jar mutufun ilaih. Ya, wahanaka wawu harf atfin. Wawu wawu harfi atfin. Hanaka ma'tuf ala ma'tufun ala hama. Hamaka mansub wa ma'tuf ala marfu'in bihi al-alif niabah 'anil fathah. Li'annahu min asma'il sittah. Wa kaf mutufun ilaih. Iya. Wa ra'aitu hamaka wa hanaka i'rab ulang ya. Wawu harfu athin ra'aitu ra'a fi'ilun madin mabni ala sukun litisolihi bidomiri raf'in mutaharikin wa ta domir mutasil mabni ala domi fi mahalli raf'in fa'ilun hamaka hama mafulun bihi mansubun alamatun nasbihi alif niabatan anil fathati li'annahu asminal asma'i sitta wa huwa mudaf wal kaf domir mutasil mabni alal fathi fi mahali jarin mudafun ilai wa hanaka alwawu harfu atfin hana ma'tub ala hama wa ma'tub ala mansubin mansubun misluhu wa alamatu nasfihi alif niabatan anil fathati li'anahu minal asma'i sitta wa huwa mudaf wal kaf domir mutasil mabni ala jarin fi mahali walqab dhamir mutasil mabni alal fathi fi mahali jarin mudafun ilai. Nam angkana dha malin. Ya Abu Salman. Angkana dha malin. Ang harfur masdar. Kana fi'lun madin nakis. Iya. Wa ismuha dhamirun mustatirun fiha jawazan takdiruhu huwa. Ya, za khabar kana mansubun wa alamatu nasbihi alif niabatan anil fathi fathati. Naam. Li'annahu min asma'us sittah. Wa huwa mudaf malin mudafun ilaih majrur. Wa alamatu jarihi al-kasratu. Naam, ahsanta. Barakallahu fiik. Al-kasratu. Wala niabatul kasrati anil fathah nam wa amal kasratu ya baca Abu Isa. Qala al muallif rahimahullahu taala wa amal kasratu fatakunu alamatan nasbi fi jam'il muannath salim wa ma humila alayhi nahu qawluhu taala khalaqa Allahu as-samawati wa qawluhu wa in kunna ulati hamlin. Ya hasab. Qala al muallif rahimahullah wa ammal kasratu fatakunu alamatan linasbi fi jam'il muannatsis salimi wa ma humila alaihi. Adapun kasra maka ia menjadi tanda bagi nasab pada jamak muannats salim wa ma humila alaihi dan pada isim yang disamakan dengan jamak mu'anas salim yaitu pada jamak mu'anas salim mulhaq. Nah, barakallahu fikum. Apa itu jamak mu'anas salim? Jamak mu'anas salim yaitu isim yang dijamak dengan diberi tambahan alif dan ta pada isim mufradnya. Nah, majumi'a bi alifin wa ta'in masjidatain. Isim yang dijamak dengan memberikan tambahan apa? Alif dan ta pada akhir isim mufradnya. Nah, barakallahu fikum. Baik isim mufrad tersebut berupa apa? Berupa isim muannas, nah, seperti Hindun menjadi Hindatun, Zainabu menjadi Zainabatu, atau berupa isim mudzakkar yang sama'i ya, seperti Hamamun menjadi Hamamatun, Istoblun menjadi Istoblatun. Nah, barakallahu fikum. Baik bentuk mufradnya tetap seperti sajadun menjadi sajadatun. Baik bentuk mufradnya tetap seperti tadi Hindun menjadi al-hindatu. Zainabu menjadi Zainabatu. Bentuk mufradnya tetap ataupun mufradnya yang mengalami perubahan. Perubahan harakat maksudnya ya. Seperti apa? Sajadun menjadi sajadatun. Seperti gurfatun menjadi gurufatun. 6. Dan isim jamak munas salim ini dari isim-isim yang memenuhi syarat. Jika ada isim yang tidak memenuhi syarat mengikuti i'rab isim ini, yaitu jamak munas salim, maka dikatakan mulhaq, jamak munas salim yang mulhaq. Nah, seperti apa? Seperti yang kita baca sekarang, ulat, ulat, arafat, adriat, nah itu untuk jamak-jamak munas salim yang mulhaq. Nah, untuk mengetahui syarat-syarat isim jamak munas salim, silakan baca ulang kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Nah, yaitu kitab yang telah antum pelajari, Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif, di halaman 49 sampai halaman 55. Halaman 49 sampai halaman 55. Barakallahu fikum. Nah, contohnya di sini khalaqallahu samawat. Nah, ini untuk jamak muannats salim yang bukan mulhaq, yang hakiki. Wa in kunna ulati hamlin. Ulat di sini jamak muannats salim untuk contoh yang mulhaq. Nah, di i'rab Abu Isa khalaqallahu samawat. Khalaqallahu samawati. Khalaqa fi'lun madhin mabniun 'ala al-fath. Allahu lafzul jalalah fa'ilun. Allah ma'fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. As-samawati maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu niyabatan 'anil fath 'anil fathati li annahu min jam'il muannatsis salim. Naam. Li'annahu jam'u mu'annasis salim. Li'annahu jam'u mu'annasis salim. Nah, wa'in kunna ulati hamlin. Setambah Abu Isya Tiarab lagi. Wa'in kunna ulati hamlin. Al-wawu al-hasab maqobla. Al-wawu al-hasab maqobla. In harfu syart. Harfu syartin jazimin. Jazimin. Harfu syartin jazimin. Kunna fi'lun madhin mabniun. Kunna fi'lun madhin naqis. Fi'lun madhin naqis fi mahalli jazmin. Fi mahalli jazmin. Fi'lu syartin. Fi'lu syartin. Iya, fi mahalli jazmin karena mabni ya. Mabni maka i'rabnya fi mahalli jazmin. Naam. Lalu ulati isimnya, cari isimnya. Wa nun atau nun niswa. Wan nun dhamirun muttasilun mabniun 'ala al-fathhi fi mahalli raf'in ismu kana. Ismu kana. Naam. Ulati maf'ulun bihi khabar. Khabar kana mansubun. Khabar kana mansub wa alamatu nasbihi. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fath al-kasrah niyabatan 'anil fathati. Naam. Li'annahu jam'ul muannatsis mulhaq. Li'annahu mulhaqun fi jam'il muannatsis salimi. Naam. Wa huwa mudhaf hamlin. Hamlin mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah. Naam. Bergantian, berganti Abu Muhammad baca. Wa amma al-ya'u fatakunu 'alamatan lin-nasbi fi mawdi'ain fil musanna wa ma humila 'alayhi nahwu rabbana waj'alna muslimaini laka id arsalna ilayhi musnaini rabbana amtana tsnataini. Ya hasab. Oh masih wa fi jam'il mudzakkar wa fi jam'i wa fi jam'il mudzakkaris salimi. Cukup, berarti yang musanna dulu kita bahas. Nah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa ammal ya'u fa takunu 'alamatan lin-nasfi fi mawdhi'aini. Adapun ya maka menjadi tanda bagi nasab pada dua tempat. Fil musanna wa ma humila 'alaihi, pada isim musanna dan pada isim yang disamakan dengan isim musanna. Itu pada musanna hakiki dan mulhaq bil musanna ya. Isim musanna mulhaq. Nah, apa isim musanna yang hakiki? Yaitu isim-isim yang terpenuhi syarat untuk bisa dijadikan sebagai isim mutsanna, gitu kan. Kalau yang mulhaknya isim-isim yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan isim mutsanna namun dia mengikuti i'rab isim mutsanna. Nah, apa saja syarat-syarat isim mutsanna? Syarat-syaratnya ada berapa? Ada lumayan banyak ya. Antum bisa baca ulang di kitab Al-Mumtah fi Ilmi Tasrif. Nah, barakallahu fikum. Ya. Contoh wa ja'alna muslimaini lak, ya di i'rab. Dan jadikan kami muslimain, dua muslim lak bagimu. Dua orang yang berserah diri kepadamu. Di i'rab Abu Muhammad. Rob wa ja'alna muslimaini laka wawu ala hasab ma qabla. Naam. Wawu ala hasab ma qablaha. Ja'alna fi'lul amr amrin. Naam, fi'lul amrin majzumun wa alam. Naam, majzumun wa alamatu jazmihi. Alamatu jazmihi as-sukun. Sukun. Iya. Na maf'ulun bihi. Na domir mutasil mabni ala sukun fi mahri nasbin maf'ulun bihi. Ya betul, maf'ul bihi, namun untuk i'rabnya disebutkan dulu domirnya. Na domir mutasil mabni ala sukun fi mahri nasbin maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi. Naam. Lalu muslimaini maf'ul bihi awal, maf'ul bihi maf'ulun bihi awal, awal. Muslimaini maf'ulun bihi tsani. Ya, mansubun wa alamatu nasbihi al-ya niyabatan anil fathati laka lam harfu jar kaf wa huwa mudhaf kaf lam harfu jar lalu harfu jar kaf dhamirun muttasilun ya. Fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Fi mahalli jarin aja, bukan mudhaf ilaih. Fi mahalli jarin. Fi mahalli jarin. Enam. Kalau mudhaf ilaih itu dorob, ya dorob. Setelahnya mudhaf ilaih. Kalau harful jar setelahnya majrur itu. Enam. Atau kita i'rab secara ringkas diulang ya. Wawu harfu atfin atau wawu ala hasab makoblah. Al wawu ala hasab makoblah. Waj'alna fi'lul amrin mabniun ala sukun. Wa fa'iluhu damir musatir wujuban takdiruhu anta. Na damir mutasil mamli ala sukun fi mahali nasbin mafulun bihi awal muslimaini mafulun bihi thanin mansub alamatun nasbihi ya niabatan anil fathati li'anahu ismul muthanna. Nah, lam harful jar kaf damir mutasil mamli ala al-fati fi mahali jarin. Astagfirullahaladzim. Kemudian id arsalna ilaihi mutsnaini, tatkala kami mengutus kepada mereka isnain, dua utusan. Pak Santo atau Abu Sofdat berganti irob. Mau irob. Iya. Silakan. Id arsalna ilaihi mutsnain. Irabuhu id dzarfu li dzarfun lima madha min al-zaman. Iya. Arsalna arsala fi'lun madin mabniun ala sukun. Wana dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni fi mahali raf'in fa'il. Iya. Ilaihim jar wal majrur muta'alliqani bil fi'li. Ilaihim ilaihim jar dan fi mahali jarin ya. Kalau majrur itu untuk isim-isim yang mu'rab kita katakan majrur. Kalau isimnya mabni maka kita katakan fi mahali jarin. Nah, fi mahali jarin. Iya. Memang betul untuk i'rab ringkas jar majrur. Ila huruf jar kan? Nah. Setelahnya majrur. Namun untuk disiplin ilmu nge-i'rab tidak tepat isim mabni dikatakan majrur. Tidak tepat. Kenapa? Karena isim mabni itu menempati tempatnya rafa, nasab atau jar sehingga dikatakan fi mahali jarin atau fi mahali rafin atau fi mahali nasbin. Nah, ingat-ingat ini kaidah umum. Jadi ketika kita mendapatkan isim-isim yang mabni, dan antum telah hafal isim-isim mabni, telah kita bahas ya rinciannya. Ketika kita dapati isim-isim itu mabni, maka kita katakan fi mahali raf'in atau jarin atau nasbin. Nah, itu. Begitu juga isim-isim ini tidak langsung kita katakan, karena itu isim-isim ini yang mabni ini tidak kita katakan mansubun, majrurun atau marfuun. Enggak. Tidak, kita katakan demikian. Kenapa? Karena tadi isim tersebut mabni. Nah, barakallahu fikum. Diulang apa sahabat? Ya. Ilah harful jar. Ilah harful jar. Him. Him fi mahali jarin. Nah, kita him fi mahali jarin. Lalu isna ini. Wamim alamatu jam'i. Isna ini. Itsnaini maf'ul bih, maf'ulun bihi mansubun, wa alamatu nasbihi al-ya'u niyabatan anil fathati li'annahu mulhaq bil musanna. Ya, ahsanta. Ya, kita ulang ringkas. Id arsalna ilaihi musnaini. Naam, id dzarfun lima madha minas zaman. Dorob untuk keterangan waktu yang telah lewat, gitu ya. Karena itu diartikan tatkala atau ketika atau yang semisalnya, menunjukkan arti untuk waktu yang telah lewat. Arsalna arsala fi'lun madin mabni ala sukun litisolihi bina wana domir mutasil mabni ala sukun fi mahali rof'in fa'il. Nah, naknya gitu. Kita tidak katakan nak fa'ilun marfu'un karena dia isim mabni, iya kan? Yeah. Maka kita katakan nak apa nama isim bagi nak? Domir kan? Kita katakan domir. Kemudian domir ada munfasil, ada mutasil. Kita katakan domir mutasil. Disambung. Nah, itu. Apa kedudukannya? Fi mahali rafin fa'il. Atau kita katakan dulu alamat tanda mabninya. Nak domir mutasil mabni ala sukun fi mahali raf'in fa'ilun. Lalu ila harful jarin. Kemudian yang setelah ila kita bisa mengatakan dengan rinci ha domir mutasil mabni ala kasri fi mahali jarin mim alamatul jam'i. Itu rinci, tapi kalau mau ringkas kita katakan him aja langsung, him domir fi mahali jarin. Nah, itu ringkas berarti. Nah, isnaini maf'ulun bihi. Nah, ini isnaini sudah mu'rab ya. Isnaini sudah mu'rab. Maka langsung kita katakan maf'ulun bihi mansub. Kita kan mansub bukan bi nasbin. Maf'ulun bihi mansub, alamatun nasbihi. Iya. Nah, karena ya itu tanda cabang bukan tanda pokok, maka kita katakan niyabatan sebagai pengganti. Pengganti dari apa? Dari fathah, karena alamat pokok untuk masob adalah fathah. Niyabatan anil fathati. Kita juga katakan anil fathati, bukan anil fathi. Kenapa anil fathati? Karena yang kita bahas i'rob, yaitu mu'rob, bukan mabni. Kalau mu'rob kita katakan fathatun, kalau mabni kita katakan fathun. Nah, barakallahu fikum. Lalu di situ disebutkan robana amatanatsnataini. Robana amatanatsnataini. Nah, Pak Ahmad, silakan. Rabbana muna. Ya Rabbana amatana tsnataini. Ya Rabb kami, matikanlah kami dua kali. Rabbana munada. Munada mudhofun. Ya Rabbana munada. Mansub bi harfi nidah mahduf. Rabbana itu rabba di situ, munada mansub bi harfi nidah mahduf. Bi harfi nidah mahduf. Yaitu apa? Ya Rabbana itu. Oh, itu ada ya Rabbana. Ya Rabbana. Huruf nidahnya dihapus mahduf. Rabbana ada ya-nya ya. Iya. Takdiri ya. Mansub bi harfi nidah mahduf. Huruf-huruf nidah yang dihapus yang tidak disebutkan. Nah, bahwa wa huwa mudhof mudhof na Na domir muttasil mabni ala sukun fi mahali jarin mudafun ilaih. Iya. Amatta fi'il madhi mabni ala sukun. Wa ta iya. Domir muttasil mabni ala fathi fi mahali raf'in fa'il. Iya. Na wa na domir muttasil mabni ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun bih. Maf'ulun bihi awal. Isnataini maf'ulun mutlak. Maf'ul bihinya maf'ul tadi maf'ul bihi aja ya. Maf'ul bihi. Cuman satu maf'ul. Naam, afan. Na diomir mutasil ambil al-sukun di mahali nasbin maf'ulun bihi. Naam. Yeah. Maf'ulun bihi kemudian isnataini maf'ulun mutlak mansubun. Mansub. Naam. Wa alamat tu nasbihi alya niabatan anil fathati di annahu mulhaq bil musanna. Naam, ahsantum. Barakallahu fikum. Rabbana asalnya ya Rabbana. Naam. Qala wa fi jam'il mudzakkar salim dan pada jamak mudzakkar salim. Sekarang baca Abu Salmah. Wa fi jam'il mudzakkar. Qala mu'alif rahimahullahu taala وفي جمع المذكر السليم وما حمل عليه نهو نوحي نجيل مؤمنين ننجيل مؤمنين نعم kemudian ووعدنا موسى 30 ليلة ya أحسنت wa fil jam'il mudzakkaris salim dan pada jamak mudzakkar salim maksudnya apa maksudnya ya menjadi tanda bagi nasab pada jamak mudzakkar salim nah sebagai pengganti bagi fathah wa ma humila alaihi dan pada isim yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Nah, jamak mudzakkar salim adalah isim-isim yang harus memenuhi syarat. Ketika tidak memenuhi syarat, maka dikatakan dengan isim yang disamakan atau mulhaq. Barakallahu fikum. Dan telah lewat juga pengertian tentang jamak mudzakkar salim. Nah, contoh nunjil mu'minin. Silakan Abu Salmah di Irab. Nunjil dan kami nunjil akan mu'min. Dan kami akan menyelamatkan orang-orang beriman. Nunji fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah muqaddarah 'alal ya mana min dhuhuriha thiqal wa fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi wujuban takdiruhu nahnu. Nah, al-mu'minin al-mu'minina maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-ya'u niabatan anil fathati li'anahu jam'u mudzakkaris salim. Iya, ahsanta. Barakallahu fikum. Abu Isa, wa wa'adna Musa 30 laila. Awaw ala hasab ma qabla. Wa'adna fi'lun madin mabniyun ala sukun ittisalihi bidomir raf'in ittisalihi bidomirin bina ittisalihi bina ittisalihi bina mana domirun mutasirun mabniun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun fi mahalli raf'in fa'ilun ya Musa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddarah. Maf'ulun bihi awal mansubun wa alamatu nasbihi fathah muqaddarah. Mana min duhuriha at-ta'adzur. Naam, ta'adzur. Thalathina. Thalathina. Maf'ulun bihi sanin. Mansubun wa alamatu nasbihi al-ya. Niabatan anil fathati. Karena mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim. Naam. Lailatan. Lailatan. Tamyiz mansub. Tamyiz mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Nam fathah zahira. Zahira. Ya fathah atau fathah zahira sama ya. Ahsantum. Sekarang kita lanjutkan sedikit lagi ya. Baca Abu Isa. Wa amma hadfun nun. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa amma hadfun nun fa yakunu 'alamatan lin-nasbi fil af'al allati raf'uha bi thubutin nun. Nahu qawluhu ta'ala illa an takuna malakaini wa qawluhu wa anta sumu khairul lakum. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Tadi ngartikan robbana amatana tsnataini, apa tadi ngartikannya? Wahai rob kami. Ngartikannya dengan amr tadi ya, matikanlah. Ini fi'il apa tadi? Fi'il madhi ya. Wahai rob kami, amatana tsnataini, engkau telah mematikan kami dua kali. Nah. Tadi kan fi'il madhi ya. Amata fi'il madhi itu. Amat tanah fi'il madhi, bukan fi'il amr. Nah, berasal dari amata. Fi'il madhi berarti. Iya. Amata bersambung dengan ta, sehingga di apa? Di idghom. Amata bersambung dengan ta fa'il. Amata. Nah. Bersambung dengan ta fa'il. Maka ta yang pertama disukun, lalu ta yang kedua fathah. Apa yang terjadi? Terjadilah idghom menjadi amatta, amatta. Kan gitu. Amatta, na, nunnya na-nya di situ sebagai maf'ulun bihi, amattana. Iya. Barakallahu fikum. Ya, kita lanjutkan di sini. Wa amma hadfun nun fa qala al-mu'allif rahimahullah wa amma hadfun nun fayakunu alamatan linasbi fil af'ali allati rafa'uha bi thubutin nun. Adapun membuang nun maka menjadi tanda bagi nasab pada fi'il-fi'il yang rafa'nya dengan menetapkan nun, yaitu pada fi'il apa di sini disebut dengan fi'il amsilatul khamsa. Amsilatul khamsa ya, atau disebut juga af'alul khamsa. Naam. Contoh nahwu illa antakuna malakain, kecuali jika kalian berdua adalah malaikat. Nah, barakallahu fikum. Syahidnya di situ antakuna. Takuna di i'rab Abu Muhammad. Ila harfu ila harfu istisna, harfu istisna. Ila harfu ila harfu harfu istisna. Naam. An harfu masdarin wa nasbin. Iya. Takuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an wa alamatu nasbihi hadfun nun li annahu minal af'ali sittah. Minal af'ali khamsah. Naam. An harfu nasbin wa masdarin ya. Takuna fi'lun mudhari'un mansubun bi an. Itu syaitnya mansubun bi an wa alamatu nasbihi hadfun nun. Dibuangnya nun, asalnya takunani. Nam hadfunun. Nam, kenapa? Li'anahu minal amthilatil khomsa atau af'alul khomsa. Wal alifu, lanjutan. Wal alifu. Wal alifu. Iya, boleh mengucapkan wal alifu, boleh mengucap aliful isnain. Domir mutasil. Wal alifu domirun mutasilun. Mabni ala sukun. Mabni ala sukun. Fi mahali raf'in fa'il. Iya, malakain. Malak apa tadi fa'il ya? Malak malakain. Karena ya karena nakiso atau karena tama? Karena nakis. Kalau nakis berarti sebagai isim kana. Isimnya. Isimnya. Naam. Na dhabir mutasil wa ala sukun fi mahali raf'in ismu kana. Naam. Malakaini khabar khabaruha fi mahali nasbin. Jangan fi mahali itu isim i'rab. Malakaini malakaini is khobar kana mansubun wa alamatu nasbihi alya niabatan anil nasbi. Naam, ahsanta. Niabatan anil fathi, anil fathati. Niabatan anil fathati. Fathati ya. Ahsantum. Wa antasumu khairul lakum. Ya, berganti i'rab. Wa antasumu khairul lakum. Wa antasumu khairul lakum. Wawu ala hasab maqabla. Wawu ala hasab maqablahu. Ya. An wa an harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Iya. Wa tasumu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa alamatu nasbihi hadfun nun nam li'anahu min amthilatil khamsah iya wal wawu wal wawu jama'ah dhamirun mutasilun fi mahali raf'in fa'il iya wa masdar mu'awwal wa masdar mu'awwal min an wa madakhala min an wa madakhala alaihi min an madakhala alaihi iya apa masdarnya siyamukum siyamukum nam bahwa mubtada siyamukum bahwa mubtada iya nam atau wa masdar mu'awwal min an wa madakhala alaihi mubtada wa masdar mu'awwal madakhala alaihi siyamukum khairulakum mubtadaun siyamukum mubtadaun siyamukum mubtadaun nam khairul khairun khabar iya khabar marfu alamatu rafihi khabar marfuun alamatu rafihi adhammatu dhahiratu iya lam lam harfu jar harfu jar kum fi mahali jarin fi mahali jarin fi mahali jarin iya cukup kum fi mahali jarin nam barakallahu fikum. Kalau lam kalau huruf jar setelahnya berarti majrur atau fi mahalli jarin gitu ya. Kalau sempat pada i'rab sebelumnya majrur mudhafun ilai berarti terburu-buru dalam menyampaikan. Nah, jadi kalau mudhafun ilai itu untuk yang dorof. Dorof setelahnya kita katakan mudhafun ilai. Tapi kalau huruf jar kita katakan isim setelahnya majrur atau fi mahalli jarin. Kalau majrur untuk yang isim mu'rab. Kalau yang isim mabni dikatakan fi mahali jarin. Nah, kalau sempat terucap mudhafun ilai berarti itu terucap terburu-buru ya. Nah. Ada pertanyaan? Masih satu ya. Hah? Walan takumi. Oh, masih ada. Walan takumi ya. Silakan Pak Ahmad. Walan takumi. Walan takumi al-wawu walu atfin lan harfu nafi wa nasbin harfu ya nafin wa nasbin takumi fil ma fil mudhari mansubun ya fil mudhari'un mansubun bilan wala madu nasbihi hadfun nun hadfun nun ya min af'alil khamsah nam wal ya wal ya ya mukhattabah dhamir muttasil mabni ala sukuni fi mahalli raf'in fa'ilun ya ahsanta nam silakan kalau ada tanbih mengingatkan apa yang disampaikan terburu-buru salah atau ada pertanyaan? Artinya apa sih? Walan takumi. Takumi, kamu perempuan tidak berdiri. Oh. Takumina, takumina, Pak. Artinya kamu perempuan berdiri kan? Kalau lan berarti tidak, kamu perempuan tidak berdiri. Takumi. Nah. Catatan kaki. Nomor 40 nomor 3. Apa? Fi'lul madhi nasikh. Fi'l catatan kaki nomor 3. Catatan kaki halaman 40 nomor 3 ya. Karena fi'lun madin nasikhun. Nah, sama dengan fi'lun madin nakis. Nah, kalau fi'lun madin nakis, nakis artinya apa nakis? Kurang secara bahasa. Kurang di situ, kenapa diartikan kurang? Karena fi'l ini tidak memiliki fa'il yang dimiliki isim dan khobar. Maka dikatakan fi'l madi nakis. Kalau fi'lun madin nasikhun, artinya nasikh itu yang merubah. Yaitu apa? Merubah mubtada menjadi isim. Karena fi'l ini masuk pada jumlah yang asalnya adalah mubtada dan khobar. Lalu mubtada berubah menjadi isimnya dan khobar berubah menjadi khobarnya. Muhammadun qaimun, masukkan kana menjadi apa? Kana Muhammadun qaiman. Masukkan ina menjadi ina Muhammadan qaimun. Nah, ini fi'il kana atau huruf ina ini disebut nawasikh. Nawasikh yaitu perkara-perkara yang merubah. Nah, sehingga dikatakan fi'lun madin nasikhun. Fi'il madi yang dia itu merubah, itu merubah apa? Merubah mubtada menjadi khabarnya. Mubtada menjadi isimnya, merubah mubtada menjadi isimnya. Boleh kita katakan fi'lun madin nasikun atau fi'lun madin naqisun. Dan lebih baiknya mengucap naqisun, fi'lun madin naqisun, karena itu yang ma'ruf, ada naqisun, ada tamun. Kalau kalau tam berarti sempurna. Sempurna artinya fi'il ini memiliki fa'il. Memiliki fa'il, itu ya. Nah, kalau memiliki fa'il ya udah tidak perlu nyari khobar lagi. Nah, barakallahu fikum. Ada pertanyaan lagi? Ya, kalau enggak ada pemberitahuan pekan depan kemungkinan besar libur. Nah, kalau misal tidak jadi libur akan diumumkan. Nah, untuk sementara pengumumannya pekan depan libur karena ada perluan ya. Nah, barakallahu fikum. Untuk dua pekan depannya insyaallah kembali kembali normal. Nah. Nah, semoga ini yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.